Masalah perempuan, orang perempuan ziarah kubur tu apa hukum sekiranya kalau makruh atau haram, maka dia pergi juga, maka adakah hasil pahala bagi dia? Dan banyak kerana ada setengah-setengah kampung orang perempuan ziarah kubur ibu bapa, ibu bapa pagi Jumaat. Serta ada orang lelaki yang ajnabi, dia pada asalnya bukan haram mutlakan, dia panggil arid kerana takut fitnah. Kerana takut fitnah. Sebab itu kita orang lelaki pun pada awal dilarang ziarah kubur. Sebab Nabi SAW dia kata, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Adalah aku dulu, dulu mana tekah Islam mula-mula awal-awal, dulu tekah tak berapa kemah molek pegangin tu, aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Kenapa? Takut jerakit hak perangai jahiliyah dulu. Kerana perangai jahiliyah, bila seorang mati, dia puja kubur. Siapa sujud ke kubur? Kalau orang mati ni orang kena mu'ah. Oh, hebat lagi siapa buat bentuk tempat sujud. Super masjid buat di situ. Kau duduk sujud tak kubur? Dan pula buatkan apa jamuah. Jamuah tu apa tu? Jamuah tak super dengan orang buat jamuah ni lain. Jamuah jahiliyah itu, kalau orang ni dia biasa kaya, orang biasa murah hati, dia semelah kadang-kadang tinggal duduk guling itu buat jamu ini, jamu untuk menatal. Semelah duduk situ, ha, rima mari kau burung ke apa nak makan-makan lah. Ini jamuah gemulah. Dia nak berbangga kerana orang ini orang yang murah hati jamai duduk hidup dulu. Dia mati pun, kita ganti buat ke dia. Ha, semelah taruh situ. Mari siapa nak makan. Dia berbangga takabur sombong dengan hak tu duduk murih semelah tu. Lepas kita lagu tu juga. Kalau ya, ha, ya tak boleh semati. Itu lain masalahnya. Ha, maka pergi ziarah juga, duduk puja kubur. Itu tak bolehlah bawa pada kubur. Apa orang dulu, ya duduk kubur dah, duduk kekal di atas kubur. Sekarang masuk Islam. Bila masuk Islam, masuk Islam pun tak kejap, duduk longar, tak habis lagi. Bila lepas pergi ziarah kubur, hak dulu mari lah. Tak habis lagi ji hak dulu, lama tak bawa pada duk bertiak tangih, duk buat puji-puji supaya dengar zaman jahiliyah. Lalu Nabi stop, aku larang kamu daripada ziarah kubur. Ha, fal'an, maka sekarang zuruha. Ha, ziarah lah. Zuruha. Kali kita dia tuju ke siapa? Kum ni. Ulama kata kum ni dhamme mukhatab muzakkar. Kali tu lelaki. Ha, maka ziarahlah kamu. Zuru kita pada lelaki. Ada apa perempuan? Ha, perempuan tengok. Jika tidak fitnah, maka tak mengapa. Kalau awak ada fitnah, tak boleh. Ini tangguh hadis kata, la'anallahu zawari, la'anallahu zawara. Allah Ta'ala laknat ke perempuan yang ziarah kubur. Ha, sebab apa? Sebab perempuan ni, jiwa dia tu kadang ada lembut, dia kodok teriak tangis. Dia kodok bila, kodok teriak. Maka, tak boleh. So, apalagi dia pergi petenuh dengan lelaki. Ha, tu stop. Tak boleh. Malaikat, kubur awliya-awliya, kubur ulama-ulama, kubur para anbiya. Ha, ini disunatkan kerana ambil tabarruk dengan mereka. Ha, lain masalah ya. Ha, jadi kena tafsir banyaklah. Ha, nak kata tak boleh semata, tak boleh. Ha, dia panggil ada padanya tafsir. Itu hubungkan dengan ziarah kubur. Sebab apa dilepas kita kepada ziarah kubur? Fa innaha tuzakirul maut. Kan dengan ziarah kubur ni boleh mengingatkan mati. Kerana kita hidup tak ada niat. Dunia duduk berubah, tak ada jemung, tak ada buah. Eh, hari ni belah ni, esok lagu lain pula lusa. Bahkan hak-hak kerokan depan, minggu depan, nak timbul kan ni. Bulan depan, tahun depan. Oh, dah ada dah cahaya tu, kat hati tu, kat tak saya mati lagi lah. Bila lagi ziarah kubur ni, weh, bekas rumah kita ni. Hal lain sikit. Tak gitu ke? Tak tajam sangatlah. Sebab tu disunatkan ziarah kubur. Kerana hikmat nak mengingatkan apa? Nak jaga daripada lalai kita dalam dunia. Sebab tu Tuhan kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Digayahkan dengan sehingga kamu ziarah kubur. Apa maksud sehingga kamu ziarah kubur? Setengah ulama tafsir kata, gi ziarah kubur. Kata setengahnya kinayah daripada mati tu ziarah kubur. Ha, itu dia nah. Ha, kalau kubur tu maknanya ibu bapa ada. Ha, kalau tak ada fitnah nah kubur tepi rumah dia. Kubur dekatlah dengan rumah dia tu, baik ke belakang rumah ke dia. Orang lain tak ada ketika lelaki pun tak ada dalam. Dia pergi. Tak ada apa. Aha, ha, tak ada apa. Kubur tak ada orang lelaki. Misalnya kadang-kadang orang dia taruh dari tanah dia. Untuk keluarga dia je. Dia taruh situ. Nah, apa tu? Boleh. Nah, maknanya syarat nak jaga fitnah. Ingat itu sudah. Nah, syarat nak jaga fitnah. Kamu dia orang kita ni kadang-kadang dia tak jaga di segi fitnah tu. Dia ambil hukum kata boleh juga boleh pergi pakai tak ada tafsir, tak ada belah bagi pakai boleh. Siapa bawa pada terlampau pun ada. Kadang-kadang setengah tempat tu bila seorang mati tu kerah padah pergi mengata tasyi'in janazah lelaki perempuan tu gak berderu. Dia panggil satu bagau pula ramai orang mengata. Jadi satu bertengok pula dah situ. Ha ni kata susah sungguh agama ni. Itu dia. Nah, jatah betina kadang-kadang dah. Tak ada tutup orang. Kita bangga orang mahu pergi mengata. Jadi bunyi kot tu. Syarat je satu amal lah tu. Iring jenazah tu satu amal lah.